Kita temui dulu Pak Indra. Selamat siang Pak Indra. Siang. Silakan Pak Indra. Menurut pendapat saya, setiap di instansi pemerintah sekarang taruh satu orang KPK aja supaya semuanya bisa berjalan lancar. Contohnya di Komdak, kalau kita perpanjang STNK atau kita perpanjang SIM, kalau lagi ada sidak rapi, tapi kalau nggak ada sidak tetap aja harus keluar uang. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Indra. Kita dengar komentar lain ya, Pak Kurniawan. Selamat siang. Ya. Ya, silakan Bapak. Menurut pendapat saya, kalau seandainya nggak ada sogokan, itu mesti harus ada target penyelesaiannya berapa cepat. Kadang-kadang dilama-lamain, seakan-akan minta disogok, gitu aja. Bapak Ramli, selamat siang Pak Ramli. Silakan Bapak. Itu yang mengeluarkan statement itu, sepertinya nggak tahu atau pura-pura nggak tahu. Kalau kita semua kan tahu Bu, kalau kita tidak menyogok itu kan biasanya dokumen itu masalahnya kan dilama-lamain supaya ada uang pelicin baru bisa selesai. Itu aja Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ramli. Halo. Pak Hendra, benar Pak? Iya, betul. Oke, silakan Bapak. Ini saya mau kasih komentar. Iya. Kok ibunya ngomong begitu ya? Coba kalau Bu, ibu yang diperkosa, lalu si pemerkosa bilang ibu yang menggoda, apakah itu betul? Ya sekian gitu aja Bu. Oke, ya komentarnya Pak Hendra ya, tentang komentarnya Ibu Sri Mulyani. Satu yang terakhir mungkin kita terima Pak Jafar. Selamat siang Pak Jafar. Selamat siang. Silakan Bapak. Komentar saya Bu, itu banyak pejabat selama mereka gawang ke KPK semakin menjadi kok Bu. Sekarang ini semakin menjadi. Menurut saya mendingan pejabat yang ketahuan, yaitu harap dipecat, ya. Terus saya minta pemerintah itu membuka peluang untuk pengaduan bagi pengusaha dan dijaga keamanannya. Oke. Makasih. Ya, terima kasih Pak Jafar.